sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أحمد وصححه الألباني. معنى الحديث أن من كان من طبعه إنكار معروف الناس فإنه سوف ينكر نعمة الله عليه ولن يشكر هذه النعمة. وشكر الناس على معروفهم يكون بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء. عليه فإنني أشكر حكومة أندونيسيا على تفضلهم بالموافقة على إقامة مثل هذه الدورات العلمية السلفية، كما أشكر سعادة المحافظ محافظ هذه البلاد، وأشكر سعادة رئيس الأمن، رئيس الشرطة، ورئيس المباحث وغيرهما من أجهزة الأمن، كما أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد المبارك فإن جهودهم طيبة جزاهم الله خيرا، كما أشكر الأخوة القائمين على هذه الدورة العلمية على ما قاموا به من جهد طيب يشكرون عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع وأن يبارك فيهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلاد أندونيسيا، هذا البلد إسلامي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه أحمد وصححه الألباني. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا: tidaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kandungan hadis yang mulia ini mengingatkan kita tentang karakter dan sifat yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah karakter yang tidak mengenal rasa syukur kepada manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari karakter yang buruk ini. Tentunya setiap kita hendaknya memupuk diri kita untuk senantiasa mempunyai sifat dan karakter yang baik, di antaranya adalah bersyukur, menghormati, menghargai orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita semua. Di antara bentuk syukur yang semestinya kita berikan adalah doa kebaikan untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, mendoakan mereka semua agar mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendoakan mereka agar senantiasa diliputi kebaikan pada hari-harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sunniya alaihi bima'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan." Barang siapa yang telah diberlakukan kebaikan untuknya, kemudian ia ucapkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, "Jazakallahu khairan." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan untukmu. Maka sungguh dia telah bersyukur. Maka dari itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini, tidak lupa saya ucapkan rasa syukur yang amat mendalam kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kemudahan bagi acara yang sedang kita laksanakan ini, yang memberikan sambutan dan dukungan terhadap daurah ilmiah salafiyah yang sedang kita jalani ini. Demikian pula, tidak lupa kami ucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Bupati Bantul dan seluruh jajarannya. Demikian pula, tidak lupa kami ucapkan rasa syukur yang mendalam kepada segenap tim keamanan pemerintah, baik itu dari kepolisian, TNI, dan seluruh yang terkait dengannya. Sebagaimana pula kami tidak lupa untuk mengucapkan rasa syukur kepada takmir masjid ini yang dengan kelapangan hati memperkenankan acara ini dilaksanakan di masjid yang mulia ini. Dan terakhir tidak lupa kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada panitia daurah yang senantiasa berupaya dan berjuang menghabiskan waktu dan tenaga untuk terlaksananya acara daurah ilmiah yang telah lama kita nanti-nantikan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barokahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, menjaga kita dari berbagai fitnah, baik yang tampak maupun tidak tampak. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat aman sentosa dan ketentraman bagi negara Indonesia yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Itulah mungkin sambutan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian tadi hadirin yang berbahagia.